Masya Allah, syukron kasiron, masih bersama kami di program spesial Halaqoh Fajar. Dan kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Masya Allah, ada yang bertanya Bu ya, jika terjadi permasalahan atau terjadi cekcok antara orang tua dan pasangan kita, bagaimana cara kita menengahi agar supaya tidak terbilang kita memihak kepada salah satunya Bu ya? Pertama, kita harus adil dong. Biarpun itu istri kalau salah, kita harus anggap itu salah. Mertua salah, ya harus kita katakan salah. Nah, kalau kita belum bisa memandang adil, nggak akan bisa jadi penengah. Pandangan kita harus pandangan yang sehat, bukan pandangan memihak. Kita kan bisa melihat selama ini kan, yang suka ngomong kasar, mertua atau istri kita. Kan bisa tahu dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini kita bisa menduga bahasanya yang nggak benar adalah istri. Misalnya, atau yang tidak benar adalah mertua. Dia ribut terus, mertua sama istri. Maka jangan sampai Anda itu menjadi supporter sepak bola. Kalau sudah istri, marah ikut mau. Mama itu jangan marah istri saya. Itu udah enggak boleh seperti itu. Kita lihat, kita jujur. Kalau ternyata misalnya, yang tidak baik adalah sang ibu mertuanya. Makanya, jangan juga langsung kita di barisan sang istri untuk merangi mertua. Akan tapi, jejerlah dengan sang istri untuk menguatkan. Sayang, itu adalah ibu. Oke? Pokoknya gini aja deh. Kalau ibu lagi marah-marah ibu gini, ingat aku dong. Jadi dikuatkan hatinya. Satu sisi. Jadi biarpun dia mendapatkan wadah beratan macam-macam dari ibunya sendiri, dia menjadi wanita yang tabah karena suaminya kuat menguatkannya. Tapi di sisi lain, ini tidak tampak di depan mertuanya. Tapi dia harus berusaha membuat pendekatan yang luar biasa kepada sang mertua. Bahkan bisa sudah mertua, mama, terima kasih mama telah memberikan seorang anak itu. Solehah banget tuh anaknya mama dan sebagainya. Kan mikir juga, menurut mamanya ini kurang ajar, itu menurut suaminya baik banget. Jadi pokoknya jangan Anda itu tampak menjadi seorang jadi oposa kalau berpolitik, jadi grup-grupan begitu, enggak. Jadi Anda pandai-pandai untuk menyikapi. Nah, seperti itu, jadi tetap indah. Jadi dengan mertua, kalau lagi berantem berdua, ramame, na'udzubillah ya misalnya, Anda jangan ikut. Anda keluar. Tapi Anda bisa bertemu masing-masing. Karena enggak mungkin ada dukun. Mama di sini, kau istriku di sini. Wah, ini kayak hakim, enggak bisa. Tapi tentunya dengan kecerdasan Anda di dalam mengambil hati mereka. Ini di antaranya, jangan biasa memihak. Dan itu berlaku bukan saja di dalam semua istri kita dengan ibundanya, akan tapi mungkin ayah ibunda kita. Istri kita dengan ipar, dengan adik kakaknya. Enggak boleh kita memihak. Harus adil dong. Kalau memang istri, biarpun istri kalau salah kita katakan salah, cuman menyalahkannya adalah contoh kebalikannya. Yang enggak benar adalah istri. Ibunya benar, tapi istri memang cerewet dan sebagainya. Anda pun tidak usah mengatakan, kamu itu sama ibu enggak benar gini-gini, ini akan musuhan kan? Akan tapi kita bawa kepada suasana yang lain. Mungkin dengan anak-anaknya, kita ajak berpikir, mohon maaf sayang ya, jangan marah dulu loh ya. Kita akan punya anak. Mungkin kita ngasih contoh dulu, kalau saya baik dengan ibu saya. Hah? Dia suruh baca sayang, jangan marah loh ya. Kalau enggak marah, anting dua. Kalau marah enggak jadi beli anting. Wah, kenapa sih bang? Kita punya anak ya. Jujur sayang. Kamu nanti anak kita kalau gede nanti kepada kita, kira-kira kamu memilih sifatnya yang seperti aku dengan ibuku atau seperti kamu dengan ibumu. Nah, kan dia mikir. Sambil guyonan tapi jangan langsung kira-kira. Dia mikir juga. Maksud saya gini sayang, umikmu adalah umik, mohon maaf. Bagiku hatiku hadaannya kamu. Cintaku adalah kamu, gini-gini. Cuman kalau tiba-tiba kamu ngangkat suara kepada ibuku, aku sedih. Karena apa? Itu kan dosa sayang. Masa istriku dosa? Saya enggak tega. Jadi jangan bawa kamu dasar, kamu enggak benerin, enggak usah. Jadi kita harus pandai loh, seorang suami membawa nama imam. Atau seorang istri saat membawa suaminya, apalagi seorang suami dengan imamahnya, dengan kepemimpinannya bisa membawa pasangannya dengan dengan bijak. Tapi seorang istri gampang dong dengan kelembutannya bisa menundukkan laki-laki yang gagah perkasa sekalipun. Kan begitu seharusnya. Jadi ada aja caranya. Makanya ini perlu tip-tip yang menarik, yang indah di dalam menyelesaikan problem-problem rumah tangga. Ini perlu ada kursus berumah tangga yang baik seperti apa. Baik seperti itu. Baik. Syukran kasiran Buya atas jawabannya. Masya Allah, Subhanallah, kita sudah berada di penghujung acara. Baik, hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Eko Network dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah selesai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan kepada Buya, kami mohon untuk memberikan kesimpulan lalu ditutup dengan doa keberkahan. Dalam berumah tangga harus terus kita belajar dan belajar. Guru utama kita adalah harus mengikuti pendidikan yang diajarkan Nabi. Kebahagiaan rumah tangga tidak cukup hanya dengan teori-teori, akan tetapi di situ ada keberkahan. Maka dalam menjalani berumah tangga, pastikan bukan sekedar kita menciptakan hiburan, kesenangan, kegembiraan dalam rumah tangga secara teori, zahir, tapi kita harus yakin bahwasanya ada keberkahan. Maka pastikan kita menegakkan syariat. Syariat berbakti, syariat mengabdi, syariat dalam berinteraksi, pastikan selalu hubungan dengan Allah, maka di samping akan terwujud keindahan, maka ketahuilah akan ada keberkahan. Seperti itu. Dan semoga Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang indah. Dijauhkan dari keharaman, jauhkan dari percekcokan, jauhkan dari perselisihan, dijauhkan daripada hal-hal yang tidak menyenangkan, sehingga rumah tangga bahagia di dunia mukaddimah kebahagiaan di akhirat. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Masya Allah, syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas penjelasannya. Masya Allah. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Eko Network dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, Masya Allah, telah kita simak penjelasan dari guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya kami yang bertugas, Muhammad Hibri, mohon pamit undur diri. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.